jauhnya melangkah tak terasa lelah yang menerpa. Kini kian dekat segala yang pernah ku damba. Lalu dari mana datangnya rindu? Syarat dengan beban, walau dapat tertanggulangi, tetapi terkadang ingin semua bagaimana datangnya rindu. Membuatku ingin berlari. Biarkan aku kembali bermain. Masa kecilku.